rukun tadi. Warofu kafaihi, warofu kafaihi au ihdahuma inta'asara raf'ul ukhra. Ini kesunahan selanjutnya. Kesunahan selanjutnya adalah raf'u kafaihi, mengangkat kedua tangan. Kafah, kaf artinya telapak tangan ya. Jadi di saat takbir disunahkan mengangkat tangan. Au ihdahuma, atau salah satu dari kedua tangan. Inta'asara raf'ul ukhra, bila tangan yang lain tidak bisa digerakkan, tidak bisa diangkat. Jadi kalau kedua tangannya normal, disunahkan mengangkat keduanya. Kalau hanya mungkin satu, karena yang satu tangan yang satu bermasalah, maka disunahkan hanya mengangkat satu tangan saja, karena memang tidak dimungkinkan ya. Wa raf'u kafaihi au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra bi kasfin ay ma'a kasfihima, dengan kedua telapak tangan yang terbuka. Jadi bi kasfin ini artinya telapak tangan tidak ditutup ya. Tidak ditutup dengan baju ataupun yang lain. Ini disunahkan terbuka telapak tangan ini. Wa yukrahu khilafuhu, dan berbeda dengan cara itu, berbeda dalam arti tidak melakukan kesunahan-kesunahan itu, hukumnya makruh. Khilafuhu ini berarti tidak mengangkat tangan, tidak juga membuka tangan, dalam arti menutup tangan ya. Jadi kesunahan ini, kesunahan raf'u kafaihi hingga bikasfin tadi, ini berdasarkan dari hadis dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar bercerita Nabi Muhammad SAW, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahu ya, mengangkat tangan sejajar dengan bahu saat memulai sholat. Jadi hadis Ibnu Umar ini yang menjadi dasar dari kesunahan mengangkat tangan. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hikmah mengangkat tangan ini ada tiga ya. Hikmah mengangkat tangan atau alasan dari kesunahan mengangkat tangan ini hikmahnya ada tiga. Kalau hikmah ini berarti walaupun hikmah ini tidak ada, hukumnya tetap ada ya, berbeda dengan illah. Hikmah mengangkat tangan ada tiga, yaitu yang pertama mengagungkan kebesaran Allah, yang kedua mengharapkan pahala, dan yang ketiga mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari mengagungkan Allah, mengagungkan yang merupakan hikmah pertama tadi, itu maksudnya adalah mengumpulkan antara hati, ucapan dan perbuatan. Jadi hati, ucapan dan perbuatan itu ketiga-tiganya digunakan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Jadi hati meyakini kebesaran Allah, lidah mengucapkannya dengan membaca Allahu Akbar, kemudian ucapan itu diperlihatkan dengan bentuk tindakan yang mampu dilakukan ya, yaitu dengan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini sebagai bentuk pembuktian ya, sebagai bukti dari ucapan. Ucapannya mengucapkan Allahu Akbar, jadi bukti dari ucapan itu bahwa orang yang sholat sedang mengagungkan kebesaran Allah dibuktikan dengan mengangkat tangan. Selain itu ada juga tiga pendapat lain. Ada tiga pendapat lain yang menjelaskan hikmah dari mengangkat tangan. Pendapat yang pertama adalah mengisyaratkan tauhid ya, tauhid atau mengesakan Allah. Jadi ini pendapat yang lain yang menjelaskan hikmah mengangkat tangan. Ada juga yang mengatakan hikmahnya adalah isyarat mengesakan Allah. Kemudian ada pendapat lain yang kedua mengatakan bahwa hikmah mengangkat tangan adalah supaya makmum yang tidak mendengarkan suara imam mengetahui bahwa imam sudah memulai sholat. Jadi ini hikmah dalam bentuk dohir ya, dalam bentuk yang terlihat, yaitu hubungan antara imam dan makmum. Bagi makmum yang tidak mendengarkan suara takbir imam, dengan imam mengangkat tangan, maka makmum itu tahu bahwa imam sudah memulai sholat. Kemudian pendapat yang terakhir tentang hikmah ini adalah mengisyaratkan membuang hal lain selain Allah ya. Jadi takbir ini, mengangkat tangan ke atas ini, isyarat bahwa kita membuang apapun, makhluk apapun selain Allah kita buang. Kemudian menurunkannya kembali ini isyarat fokus kepada sholat ya, fokus terhadap sholat yang dilakukan. Itu beberapa ulama yang membahas tentang hikmah dari mengangkat tangan saat mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian dikata ahadihima tadi ya, orang yang tidak mampu mengangkat kedua tangannya, dia hanya diharuskan satu tangan karena memang cacat ya, karena memang sulit dilakukan. Kemudian dikata bikasfin ini ada sedikit kritikan dari kitab Hasyiah Iyanatut Thalibin tentang pemilihan huruf ba ini ya. Kalau bikasfin menggunakan huruf ba ini kan berarti seakan-akan bikasfin membuka telapak tangan ini merupakan bagian dari kesunahan mengangkat tangan. Padahal membuka tangan ini merupakan kesunahan tersendiri, bukan kesempurnaan dari takbir, bukan kesempurnaan dari takbir dan juga mengangkat kedua tangan. Jadi mengeraskan takbir itu kesunahan sendiri, mengangkat tangan kesunahan tersendiri, dan membuka kedua telapak tangan ini juga kesunahan tersendiri. Dalam arti tidak merupakan kesempurnaan dari kesunahan sebelumnya. Wa yukrahu hilafuhu wa ma'atafriki asabihima tafriqan wasaton. Nah, kesunahan mengangkat tangan itu dengan merenggangkan jari-jari. Tafriqi asabi artinya merenggangkan jari. Tafriqan wasaton, tetapi merenggangkan sedikit ya. Wasaton artinya tidak terlalu renggang ya, tidak terlalu renggang. Jadi direnggangkan sedikit saja. Ini para ulama memberi alasan mengapa disunahkan merenggangkan supaya semua jari melakukan ibadah tersendiri. Jadi kalau jarinya dikumpulkan itu seakan-akan mereka jari itu beribadah bersama-sama seakan-akan, tidak tersendiri. Jadi supaya setiap jari memiliki pahala tersendiri, melakukan ibadah tersendiri, disunahkan untuk merenggangkan jari. Kemudian ada perbedaan pendapat ya antara Ar-Romli dan Ibnu Hajar. Dua ulama yang memang di banyak sekali permasalahan fikih, mereka berdua pendapatnya hampir selalu tidak sama. Ada perbedaan pendapat tentang menyondongkan jari ke arah kiblat. Jadi Ar-Romli, kalau pendapat Ar-Romli, beliau mengatakan disunahkan menyondongkan jari ke arah kiblat. Jadi jari di saat kita mengangkatnya, di saat kita mengangkat tangan saat takbir, itu menurut Imam Romli kesunahannya tidak lurus ke atas jarinya ya, tetapi condong ke arah kiblat. Itu menurut Imam Romli. Tetapi menurut Ibnu Hajar hal itu tidak sunnah ya. Jadi hukum mencondongkan jari ke arah kiblat di saat mengangkat tangan itu hukumnya bagaimana? Ada perbedaan antara Ibnu Hajar dan Romli. Kalau Ar-Romli mengatakan sunnah, kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak sunnah. Hadwa ay muqabila man kibaihi bihaitsu tuhadi atrafu asabihi a'la udunaihi wa ibhamahu sahmatai udunaihi wa rahatahu man kibaihi lil ittiba. Ini tata caranya yang tata cara mengangkat tangan yang paling utama ya. Hadwa ay muqabila mankibaihi. Jadi tangan diangkat hingga sejajar dengan bahu ya, dengan bahu. Bihaitsu tuhadi atrafu asabihi a'la udunaihi. Sekiranya ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas ya. A'la udunaihi. Jadi ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas. Wa ibhamahu sahmatai udunaihi. Dan dua ibu jari, ibham itu ibu jari ya. Dua ibu jari sejajar dengan telinga yang sebagai tempat anting-anting ya. Bagian telinga yang digunakan tempat anting-anting itu namanya sahmah ya. Yang berupa daging gitu ya. Jadi ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ibu jari sejajar dengan tempat anting-anting, kemudian warohatahu mankibaihi, telapak tangan sejajar dengan bahu. Kesunahan ini lil ittiba, dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi ini hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi ya. Di penjelasan sebelumnya itu Ibnu Umar menjelaskan atau menceritakan bahwa Rasulullah di saat sholat beliau mengangkat tangannya.